الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan hadis ke 1213 ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Abdiya dalam Al-Mukhtarah, dari jalan Khalid dari Al-Hasan bin Ubaidillah, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Talib, ia berkata, amarana bisiwak, umirna bisiwak, kita diperintahkan untuk bersiwak. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza qama yusalli atahul malak, seorang hamba apabila berdiri salat akan didatangi oleh malaikat. Faqama khalfahu yastami'ul qur'ana wa yadnu, maka malaikat ini akan berdiri di belakang orang salat tersebut mendengarkan Al-Qur'an, dan malaikat ini akan terus mendekat. Falayazalu yastami' wa yadnu, dia terus mendengar dan mendekat. Hatta yadu'afahu ala fih, sampai ia meletakkan di mulutnya, sampai malaikat ini meletakkan mulutnya di mulutnya. Falayaqra ayatan illa kanat fi jawfil malak, tidaklah ia membaca satu ayat pun kecuali ayat itu masuk ke perutnya malaikat tersebut. Hadis ini akhi, kata beliau, secara lahiriah tampaknya sih mauquf. Kenapa? Karena Ali mengatakan kita diperintahkan untuk bersiwak, dan ia berkata demikian. Namun ya, ada kemungkinan dihukumi marfu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dikuatkan oleh riwayat, dari riwayat Syu'bah dari Al-Hasan bin Ubaidillah secara mauquf, dan di situ di akhirnya disebutkan ya, aku berkata, apakah itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ali, ya, betul insyaallah. Berarti ini Ali bin Abi Thalib ditanya, ya, apakah yang kau ucapkan ini berasal dari Nabi? Kata Ali, iya insyaallah. Demikian pula Al-Asbahani meriwayatkan dan dimutaba'at oleh Fudail bin Sulaiman dari Al-Hasan bin Ubaidillah dengan lafaz, Ali bin Abi Thalib berkata, kita diperintahkan untuk bersiwak. Lalu Ali berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sehingga hadis ini ya, dihukumi marfu. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan ya akhi, yang pertama bahwa orang yang sholat maka ia didekati oleh malaikat. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mendengarkan dan berdiri di belakang orang yang sedang sholat. Ya, di mana malaikat ini akan terus mendekat, mendekat, mendekat, sampai meletakkan di mulut dia, di mulut orang sholat tersebut. Dan tidaklah ia membaca Al-Quran kecuali ayat-ayatnya itu masuk ke dalam perutnya malaikat. Ya, masya Allah. Hadis ini juga menunjukkan akhlak Islam yang kedua, anjuran bersiwak sebelum sholat dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena yang pertama, bahwa malaikat akan merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Kata Rasulullah apa? Innal malaikata yata'adza atau tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Kalau kita terganggu dengan bau jengkol, malaikat juga sama. Ya. Kalau mulut antum bau bawang, malaikat gimana mau meletakkan mulutnya di mulut antum? Ya. Dia mau diletakkan, bau jengkol. Ya. Akhirnya nggak diletakkan. Nah, supaya malaikat itu mau meletakkan mulutnya di mulut kita, otomatis kita harus bersiwak, ya akhi. Ya, menghilangkan bau-bau mulut yang ada di mulut kita. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat, siwak, siwak, siwak. Iya, itu disunnahkan sekali ya, akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Makanya ketika hendak sholat, demikian pula ketika hendak membaca Al-Quran, itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk kita bersiwak. Iya. Hadis 1214. Hadis yang dikutip Imam Muslim dalam sahihnya, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, dari beberapa jalan dari Hammad bin Salamah, dari Thabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik. An ahlal Yaman lamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluh an yab'atha ma'ahum rajulan yu'allimuhum sunnata wal Islam. Qala fa akhadha bi yadi Abi Ubaidah ibn al-Jarrah fa qala hadha aminu hadhil ummah, yakni Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Anas bin Malik berkata bahwa penduduk Yaman ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka minta kepada Rasulullah untuk mengutus seseorang yang akan mengajarkan mereka sunnah dan Islam. Maka kemudian Rasulullah pun memegang tangannya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Lalu Rasulullah bersabda, "Hada aminu hadil ummah." Ini kepercayaan umat ini. Siapa itu? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ikhwatul Islam, azakumullah, hadis ini menunjukkan yang pertama, keutamaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelari beliau sebagai amin hadil ummah. Ya. Orang yang sangat amanah, amin itu orang yang sangat amanah. Ya, Ibnu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, orang yang sangat amanah. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan amanah dalam Islam, ya akhwal Islam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun digelari dengan apa? Al-Amin. Artinya yang sangat amanah. Ternyata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang menggelarinya Rasulullah langsung. Amin hadil ummah. Masya Allah. Buat Islam, azakumullah. Di sini juga kita ambil faedah yang kedua, akhi. Yaitu dianjurkan seorang imam mengirim orang-orang yang akan mengajarkan manusia tentang Islam dan Sunnah. Dan tentunya yang dikirim ini orang-orang yang betul-betul kuat keilmuannya, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus orang-orang menjadi da'i, gak sembarangan yang dipilih. Yang dipilih ke Yaman siapa saja? Ada tiga sahabat yang saling bergantian, ya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga pernah dikirim oleh Rasulullah ke Yaman. Dan Mu'adz bin Jabal tahu sendiri bagaimana keilmuan dan kefakihannya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Mu'adz bin Jabal nanti pada hari kiamat itu di depan para ulama sejauh mata memandang." Siapa lagi yang dikirim ke Yaman? Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa termasuk ulamanya sahabat. Ya, kealimannya diakui. Siapa lagi diantaranya nih? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ternyata orang-orang yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang memang alim. Ya. Makanya penting juga di negeri kita ini. Kita ini terkadang sangat sedikit ya yang namanya da'i-da'i itu, Masya Allah. Ya. Kalau dikirim da'i-da'i ke daerah-daerah, mereka berdakwah di sana. Ya. Tentunya da'i-da'i yang memang kuat keilmuannya, setelah tentunya dibekali dulu dengan ilmu-ilmu yang memadai untuk berdakwah di daerah-daerah. Itu sangat sangat penting sekali akal Islam, azakumullah. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, yang ketiga, bahwa khobar ahad itu hujah. Khobar ahad itu hujah. Tahu nggak khobar ahad? Khobar ahad itu kebalikan khobar mutawatir. Tahu nggak mutawatir? Nggak juga. Mutawatir itu ya, disebut hadis mutawatir apabila memenuhi empat syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang kedua, jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap tingkatan sanad. Misalnya di sahabatnya 10, tabiinnya 10, tabi'ut tabiinnya 20. Gitu. Ya. Yang ketiga, secara kebiasaan mustahil mereka bersepakat di atas kesesatan. Mereka bersepakat di atas kedustaan. Gak mungkin. Kenapa? Karena orang-orangnya jujur semua. Ini contoh misalnya, kalau antum pergi ke Semarang. Nah, di Semarang antum ketemu orang, orangnya jujur, soleh, ya, rajin ibadah, kuat hafalannya. Terus dia mengabarkan ke antum begini, kemarin hari Senin terjadi kebakaran di Senayan misalnya. Terus antum pergi dari Semarang ke Surabaya. Di Surabaya antum ketemu juga orang soleh, orang masya Allah, gak mungkin dia dusta deh, terpercaya. Terus dia memberikan kabar yang sama, kemarin hari Senin terjadi kebakaran di Senayan misalnya gitu kan. Kok bisa ya pengabaran dua orang ini kok bisa sama gitu? Padahal mungkin dua orang ini tidak pernah ketemu gitu kan. Kira-kira gimana, Pak? Dan dua-duanya soleh, dua-duanya orang-orang yang bertakwa, orang yang nggak pernah berdusta. Kira-kira rasanya gimana, Pak? Hah? Yakin nggak, Pak? Oh iya, di Semarang misalnya orangnya soleh juga, yang ini juga. Terus pergi lagi ke Bali, ketemu orang soleh lagi, ternyata kabarnya sama juga. Pergi lagi ke Lombok, ketemu orang soleh juga, kabarnya sama juga. Kira-kira menghasilkan keyakinan gak? Nah, itu namanya mutawatir. Ya. Syarat yang keempat hadis mutawatir adalah, yaitu tidak diriwayatkan hadis tersebut dengan panca indera, seperti aku melihat, aku mendengar, aku ya, meraba, dan yang lainnya. Nah, ini namanya hadis apa? Hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu apabila memenuhi berapa syarat? Empat. Nah, kalau ternyata tidak terpenuhi salah satunya, disebut dengan hadis ahad. Akhi, duduknya jangan gender gitu. Ya, ada penuntut ilmu gak boleh seperti itu. Ya, nanti lama-lama ngantuk antum. Nah, kalau ternyata empat syarat ini tidak terpenuhi, maka ini disebut dengan hadis apa? Hadis ahad. Jadi hadis ahad itu adalah yang diriwayatkan oleh jumlah satu atau dua atau tiga, ya, dan tidak sampai kepada derajat mutawatir. Sebagian firqah Islam menolak hadis ahad. Mereka adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Adapun Mu'tazilah, mereka menolak hadis ahad sama sekali. Pokoknya selama hadis itu ahad, ditolak, baik dalam masalah akidah maupun masalah hukum. Alasannya katanya, karena jumlah 1, 2, 3 ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan apa? Salah. Iya. Karena ada kemungkinan salah, jadi meragukan, kata mereka. Sementara kalau mutawatir, yakin, itu menghasilkan keyakinan. Wah, yakin ini benar. Sehingga akhirnya mereka mengatakan hadis ahad gak perlu diterima. Sementara Asy'ariyah berpendapat hadis ahad itu diterima dalam masalah hukum saja, dalam masalah akidah gak diterima. Iya. Alasannya apa katanya? Karena akidah itu artinya keyakinan. Akidah, tahu kan? Akidah itu keyakinan. Sedangkan sesuatu yang yakin tidak boleh ditetapkan oleh hanya sebatas dugaan kuat. Karena menurut mereka hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan kuat, tidak sampai kepada derajat yakin katanya. Maka bagaimana kita hendak menetapkan sesuatu yang yakin dengan sesuatu yang sifatnya dugaan kuat? Ah, itu gak mungkin secara akal, kata dia. Akhirnya mereka menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah hukum mereka terima. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Mereka menolak ini, ya, tapi tidak semua Asy'ariyah punya keyakinan yang sama seperti ini, Pak. Sebagian saja. Ya, di Indonesia juga banyak ada satu firqah yang menolak hadis ahad. Sehingga akhirnya mereka menolak apa? Menolak azab kubur. Katanya hadisnya ahad. Menolak apa namanya? Dajjal, katanya menurut mereka hadisnya ahad. Menolak banyak keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan klaim katanya hadisnya ahad. Subhanallah, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum. Kita katakan pertama, pendapat kamu menolak hadis ahad baik secara mutlak maupun dalam masalah akidah tidak didukung oleh dalil. Hai Mu'tazilah, hai Asy'ariyah dan sebagian Asy'ariyah dan ya orang-orang yang menolak hadis ahad. Kamu punya keyakinan kan? Keyakinan kamu adalah hadis ahad ditolak dalam masalah akidah dan hukum. Itu keyakinan kamu? Baik. Berarti itu akidah bukan? Nah, kalau itu akidah kamu, tolong tetapkan dengan hadis mutawatir. Ada enggak dalam ayat atau hadis mutawatir yang menunjukkan kepada keyakinan kamu bahwa hadis ahad harus ditolak dalam masalah ya akidah ataupun dalam masalah hukum? Sampai detik ini mereka enggak bisa bawain dalil, Pak. Justru ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menunjukkan hadis ahad diterima dan harus diyakini. Allah mengatakan misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksa dengan teliti. Kata Imam Al-Qurtubi, di sini Allah menyuruh apabila yang datang membawa berita itu orang fasik, berarti harus diteliti. Ini menunjukkan kata Imam Al-Qurtubi, kalau orangnya tidak fasik, tidak perlu diteliti. Kenapa? Karena dia dipercaya, thiqah. Makanya yang perlu diteliti itu siapa? Yang fasik saja. Adapun yang tidak fasik, dia meninggalkan maksiat, dia menaati Allah, dia orang yang terpercaya. Maka kata Imam Al-Qurtubi seperti ini tidak perlu diperiksa, tidak perlu diperiksa. Kenapa? Karena dia orangnya insya Allah bisa dipercaya. Ya. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran, Pak, dipenuhi dengan hujah-hujah yang menunjukkan bahwa hadis ahad itu hujah. Di antara surat, ya, surat apa namanya, At-Taubah. Allah mengatakan wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafah, dan tidaklah kaum mukminin berhak selayaknya untuk pergi ke medan perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka hendaklah di antara mereka ta'ifah yang memperdalam ilmu agama agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Di sini Allah mengatakan hendaklah di antara mereka ada ta'ifah yang menuntut ilmu agama, dan kata ta'ifah itu masuk padanya satu orang. Untuk apa? Kemudian memberikan peringatan. Berarti walaupun satu orang memberikan peringatan diterima. Nah, ya. Kalaulah kabar ahad ditolak, Rasulullah tidak akan mengirim Mu'ad bin Jabal sendirian, Pak. Rasulullah tidak akan mengirim Abu Ubaidah ibn Jarrah sendirian, Pak. Rasulullah SAW tidak akan mengirim siapa? Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman sendirian, Pak. Ya. Yeah. Justru Rasulullah mengirimkan para sahabat ke kabilah-kabilah sendirian untuk berdakwah. itu kan menunjukkan tegak hujah atas mereka. Tapi apa kata orang, kata mereka di zaman sekarang? Oh, hadis-hadis itu menunjukkan bolehnya menerima hadis ahad, tapi tidak menunjukkan bolehnya meyakini. Loh kok aneh? Boleh menerima tapi tidak boleh diyakini. Nah sekarang kalau misalnya Mu'ad bin Jabal berdakwah ke kota di penduduk Yaman, berarti boleh menerima saja tapi enggak boleh meyakini. Loh, munafik dong. Gimana ini? Ini pemahaman siapa gitu loh. Makanya akhi, yang namanya hukum dan akidah itu enggak bisa dipisahin, akhi. Contoh hukum misalnya apa? Salat. Apa hukum takbiratul ihram? Hah? Hukumnya apa? Wajib. Antum wajib meyakini enggak itu hukumnya wajib? Berarti ada akidahnya enggak? Oh iya. Apa hukumnya berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal? Apa hukumnya tuh? Sunnah. Baik, sahih hadisnya, sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita katakan kepada orang yang menolak akidah hadis ahad dalam masalah akidah tapi menerima hadis ahad dalam masalah hukum. Kita katakan kepada mereka gini. Menurut kamu ada kubur ada? Enggak ada. Kenapa? Hadisnya ahad. Baik. Sekarang apa hukumnya berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini hukum loh. Saya tidak bertanya tentang akidah. Ini hukum. Kalau mereka berkata sunnah, tapi apa maknanya aku berlindung dari azab kubur? Ya, saya terima itu ada apa azab kubur, tapi saya enggak yakin. Gimana dia terima tapi enggak yakin? Berarti Nabi itu berlindung dari sesuatu yang Rasulullah tidak yakini ada begitu. Sehat enggak sih kamu? Ya, bingung saya. Masa Nabi berlindung, ya Allah aku berlindung dari azab apa? Azab kubur, tapi saya enggak yakin. Lucu, Pak. Ya. Kalau kita berlindung dari azab kubur karena kita yakin akan adanya azab kubur, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, orang-orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah dan hukum ini wallah, atau dalam masalah akidah saja, ini telah menyimpang dari jalan kebenaran, bahkan telah menyelisih ijma' kaum muslimin. Berapa banyak ulama yang telah menukil adanya ijma' ya seluruh kaum muslimin bahwa wajibnya menerima hadis ahad dalam masalah akidah maupun hukum, seperti Imam Al-Qurtubi, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, demikian pula Al-Hafidh Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya dari para ulama yang banyak di akhir Islam, ya, bahwa hadis ahad wajib dijadikan hujah dalam masalah akidah maupun hukum, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang keempat. Pentingnya belajar sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah Ibnu Jarrah menjelaskan tentang sunnah. Dan mengajarkan sunnah itu penting, Pak, di zaman sekarang ini, Pak. Karena banyak, ya, di zaman sekarang ini sunnah-sunnah sudah banyak orang mau tinggalkan. Ya, mengajarkan sunnah di zaman sekarang ini penting, karena sudah mulai banyak juga pemikiran menolak hadis. Katanya cukup Al-Quran saja, nggak perlu hadis. Mengajarkan sunnah di zaman ini penting, Pak. Karena di zaman sekarang ini banyak yang tidak peduli hadisnya sahih apa dhaif. Adalah dhaif juga enggak apa-apa, yang penting hadis. Ya. Ada orang begitu katanya. Kamu tahu enggak ini hadisnya dhaif? Ya dhaif juga hadis. Ya. Ini orang enggak paham mana hadis yang bisa dijadikan dalil, mana hadis yang tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Penting untuk kita ajarkan kepada orang. Ini loh yang harus dijadikan dalil, itu yang sahih gini loh. Iya. Berapa banyak akhir di internet, kalau antum baca di internet, aduh ngeri deh. Ya, terkadang hadis palsu ditempelin di belakangnya Hadis Bukhari Muslim. Itu Pak Bukhari orang mana enggak tahu. Iya. Muslimnya yang mana enggak tahu. Iya, betul. Iya. Ada lagi yang menyebarkan hadis apa itu, katanya malaikat maut setiap 21 menit sekali melihat wajah kita. Loh, hadisnya dari mana? Tidak ada asalnya sama sekali. Iya. Nah ini akhi azakumullah, kita perlu sekali untuk mentasfiyah dalam masalah hadis. Iya. Supaya umat ini kita ajari, cukupkan dengan hadis yang sahih. Buang hadis-hadis yang palsu, hadis yang lemah. Ya, karena hadis yang lemah itu tidak sama sekali tidak memberikan ilmu, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1215. Hadis riwayat Imam Muslim, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Dari jalan Abu Zubair, ia berkata, haddatsana Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW dakhala ala Ummi Sa'ib aw Ummi Musayyib faqal, ma laki ya Ummi Sa'ib tuzaqziqin? Qalat, al-humma la barakallahu fiha. Faqal, la tasubbil humma fa innaha tudhib khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW masuk ke Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Lalu Rasulullah bersabda, ada apa engkau hai Ummu Sa'ib? Engkau kelihatan menggigil begitu. Kata Ummu Sa'ib, panas hai Rasulullah. Ya, semoga Allah tidak memberkahi panas itu. Maksudnya penyakit demam, ya. Demam ya Rasulullah, semoga Allah tidak berkahi penyakit demam itu. Apa kata Rasulullah? Kamu jangan mencaci maki demam, karena demam itu bisa menghilangkan dan menggugurkan dosa-dosa anak Adam. Ya, sebagaimana saringan yang menghilangkan kotoran-kotoran besi, ubupan itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran besi. Dan hadis ini kata Syekh Al-Albani mempunyai penguat, diriwayatkan oleh Musa bin Ubaidah dari Alqamah bin Marthad dari Hafs bin Ubaidillah dari Abu Hurairah, bahwa disebutkan demam di sisi Rasulullah SAW. Lalu ada seseorang yang mencaci maki demam, maka Nabi SAW melarang mencaci maki demam. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, namun Musa bin Ubaidah ini dhaif. Dan hadis ini mempunyai dua syahid lain yang kuat, yang apa namanya, yang menaikkan dia semakin sahih. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan yang pertama, dianjurkan menjenguk orang sakit. Iya. Karena menjenguk orang sakit itu sangat dianjurkan dalam Islam, akhwal Islam azakumullah, dan pahalanya besar insyaallah. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, haramnya mencaci maki demam. Dan demikian pula mencaci maki penyakit enggak boleh. Iya. Kalau kita antum punya kena batuk, ih ini batuk. Bandel banget sih, kurang ajar kau. Enggak boleh. Iya. Kenapa? Karena penyakit buat orang muslim itu hakikatnya apa? Menggugurkan dosa. Iya. Jangan dicela akhi, tapi bersabarlah, mohon kepada Allah kesembuhan. Ya, minta kepada Allah kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi penyakit-penyakit itu. Hadis ini juga menunjukkan, kita ambil faedah yang ketiga, akhwal Islam azakumullah, bahwa demam dan sejenisnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Makanya enak pak jadi orang muslim tuh pak, ya, dikasih demam gugur dosa, dikasih sedih gugur dosa, dikasih capek gugur dosa. Makanya kata Rasulullah apa? Ma min musibatin tusibul muslim mu'min syauka fama fauqaha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri atau lebih besar dari duri, illa kafarallahu biha khataya, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosa. Rasul juga bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, alasat tansab, alasat tahzan, bukankah kamu pernah merasa lelah, bukankah kamu pernah merasa sedih? Ya, kata Rasulullah, kesedihan, kelelahan, keletihan, itu semua bisa menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Iya, letih antum karena kerja cari nafkah, wah capek euy, dorong-dorong gerobak, iya capek di pabrik misalnya, letih, atau pulang jam 3 malam atau ya shift 3, maka keletihan itu menggugurkan dosa. Alhamdulillah, ya, selama keletihan itu bukan dalam mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, makanya seorang mukmin itu ya sangat mudah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Hadis 1216. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Ad-Darimi juga meriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Dharqutni serta Imam Ahmad. Semuanya meriwayatkan dari Malik, ya, dari Abdullah bin Fadl, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ibnu Abbas secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Aim," ya, "Al-ayyim ahakku binafsiha min waliyiha," janda lebih berhak untuk terhadap dirinya dari walinya. "Wal bikru," dan perawan, "tustak dan finafsiha," harus dimintai izin pada dirinya. "Wa idnuha somatuha," dan izinnya perawan itu biasanya diam. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah, Ziyad bin Sa'ad di Mutaba'ah dari Abdullah bin Fadl, dan di Mutaba'ah juga oleh Ibn Ishaq, ia berkata, haddatsani Salih bin Kaisan dari ya Abdullah bin Fadl, dikeluarkan Ad-Dharqutni. Ya, hadis ini kita ambil faedah ya akhwat Islam, bahwa janda ya, dia sudah bisa memilih sendiri laki-laki yang mau melamar dia. Sebagian orang, Pak, ada yang memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah. Ya, hadis ini dikatakan janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Oh, berarti janda itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi menurut mereka hadis ini menunjukkan janda boleh menikah walaupun tanpa wali. Dasarnya hadis ini bahwa janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Kata Syekh Abu Hisab Al-Khuwaini, ini salah dalam pemahaman. Bukan itu yang dimaksud oleh hadis. Akan tetapi yang dimaksud oleh hadis ini artinya janda itu lebih bisa memilih siapa yang akan jadi calon suaminya. Karena dia sudah punya pengalaman masalahnya kalau janda itu. Iya. Bukan berarti kalau janda menikah tanpa wali sah, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin." Tidak sah nikah tanpa wali dan tanpa dua saksi. Ini hadis berlaku baik untuk janda maupun perawan. Maka baik janda maupun perawan wajib dengan wali ketika nikah. Iya. Jadi maksud hadis ini tadi ya, bahwa janda itu lebih bisa memilih siapa laki-laki yang akan ya yang dia inginkan. Dalam satu riwayat yang lain, janda itu ya tu'rib an nafsiha, dia bisa mengungkapkan dia mau apa enggak. Ya. Hadis ini kita ambil faedah ya, akhi. Yang pertama, wajibnya minta izin kepada anak wanita yang masih perawan untuk dinikahkan. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, boleh enggak sih kalau bapak menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki tanpa sepengetahuan anak wanita tersebut? Tahu-tahu udah dinikahin aja, tahu-tahu bapaknya sudah datang, nih bapak sudah nikahkan kamu sama cewek cowok ini nih, nih laki-laki ini suami kamu. Loh, kapan akadnya pak? Kemarin. Kok saya enggak diberitahu? Mudah, terima aja lah. Yang seperti ini kata para ulama, kalau ternyata ada bapak yang melakukan seperti ini boleh saja, tapi kalau ternyata si perempuan yang enggak ridho, maka batal pernikahannya. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, ayahku memaksaku untuk menikah dengan laki-laki pilihannya." Maka Rasulullah menyerahkan kepada wanita ini antara membatalkan pernikahan atau melanjutkan pernikahan. Maka wanita ini berkata, "Ya, saya tidak akan batalkan, hai Rasulullah. Akan tetapi supaya orang tahu bahwa wanita pun punya hak." Iya. Makanya ya akhi, ya dalam Islam tuh enggak boleh main paksa-paksa aja. Pokoknya kamu harus nikah dengan cowok ini. Ini orang kaya nih, itu orang kere. Ya, kayak Siti Nurbaya. Nah, ini akhlak Islam. Hadis ini juga menunjukkan, kita ambil faedah bahwa seorang wanita sifat mereka yang paling utama hendaknya punya rasa malu, terutama perawan. Karena Nabi mengatakan, dan perawan itu diminta izin pada dirinya, dan izinnya dengan diam. Karena di zaman sahabat itu perawan itu dipingit pak, dan mereka tuh malunya minta ampun. Ya, kalau mereka ditawarkan laki-laki dan mereka mau, diam. Kalau diam tandanya mau, kalau di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang beda. Ya, perawan sekarang udah setengah janda, pak. Ya. Mau enggak? Mau. Ya. Padahal di zaman dulu, ya mau untuk mengatakan mau itu tabu rasanya. Malu buat mereka. Makanya diam. Ya, makanya Nabi mengatakan izinnya itu diam. Berarti izinnya perawan itu diam. Kalau diamnya janda belum tentu. Sebab janda sudah disebutkan tadi, dia sudah bisa untuk memilih sendiri. Maka janda itu harus mengatakan iya atau tidak dengan mulutnya. Iya. Iya. Nah, itu jadi dibedakan antara janda dengan perawan. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis 1217. Hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dainawari dalam Al-Mujalasah dan Baihaqi dalam Asy-Syu'abul Iman, Adhiya dalam Al-Mukhtarah, dari Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, ia berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, dari Humaid, dari Al-Hasan, dari Anas secara marfu', bahwa Rasulullah SAW bersabda, man nasara akhahu bil ghaibi nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang membela saudaranya dari kejauhan, maka Allah akan bela ia di dunia dan akhirat. Ad-Daraqutni berkata, Yunus bin Ubaid menyelisihi hadis tersebut, di mana ia meriwayatkan dari Al-Hasan, dari Imran bin Husain. Ya. Syekh Al-Albani berkata demikian yang dikatakan Al-Baihaqi juga, di mana Al-Baihaqi menyebutkan itu dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Imran secara mauquf. Kemudian ia berkata, diriwayatkan dari Yunus dengan sanad yang marfu juga. Kemudian ia meriwayatkan dari dua jalan dari Yunus secara marfu. Syekh Al-Albani berkata perawinya semuanya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Hasan Al-Basri, dia seorang mudallis dan dia sudah mu'an'an, mu'an'in, yaitu meriwayatkan dengan an. Dan mudallis itu ya, kalau meriwayatkan dengan an itu tidak diterima. Waqad wajadtu law syahidan min hadits Ismail bin Muslim an Muhammad bin Al-Munkadir wa Abi Zubair an Jabir marfu'an, dan aku mendapatkan penguat dari hadits Ismail bin Muslim dari Muhammad bin Al-Munkadir dan Abu Zubair dari Jabir secara marfu. Dan Ismail bin Muslim ini lemah dari sisi hafalannya, namun dia bisa mengangkat derajat hadis tersebut. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan ya akhwan Islam, wajibnya membela teman kita dari kejauhan. Maksudnya gimana sih Pak? Siapa yang membela saudaranya di kejauhan, Allah akan bela ia di dunia dan akhirat. Maksudnya gini, kalau ada orang menggibah ya teman kita di depan kita, iya, digibah tuh si fulan tuh begini, begini, begini, dan kita tahu teman kita tuh orangnya soleh, kemudian kita bela. Kata siapa ya akhi antum, ittaqillah fi nafsik, dia orangnya soleh, iya, antum menggibah wallah, antum jelek-jelekan dia, apa antum tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bela dia. Maka siapa yang membela saudaranya ya dari kejauhan seperti itu, Allah akan bela di dunia dan akhirat. Bahkan dalam satu riwayat yang lain ya, siapa yang saudaranya digibah kemudian dia tidak membelanya, maka Allah tidak akan membelanya dia di hari dia sangat butuh pertolongan. Allah tidak akan bela dia. Makanya bela, akhi. Ya. Kalau misalnya ternyata yang dia gibah benar, memang ada aib tersebut ada pada yang pada saudara kita tersebut, maka yang kita lakukan apa? Mengingkari gibahnya dia. Ya, kamu sudah menggibah, ya akhi, dosa gibah itu besar, akhi. Ittaqillah. Allah mengatakan bahwa gibah itu sama dengan makan mie bangkai saudara sendiri. Udahlah, enggak usahlah menjelek-jelekan dia. Toh juga setiap kita punya kejelekan. Saya, kamu juga punya kejelekan. Ngapain sih mikirin kejelekan orang? Udahlah, yang penting kita mikirin kejelekan sendiri-sendiri deh. Kita enggak tahu, mungkin dia sudah taubat, mungkin dia sudah memperbaiki diri dan yang lainnya. Ngapain ya kita menjelek-jelekan? Ini terkadang kerjaan kita ya, di Facebook suka nyinyirin orang aja, ya. Nah, kalau kita membela saudara kita yang dinyinyirin di Facebook, enggak masuk dalam hadis ini, tidak masuk. Kalau memang saudara kita memang orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nasihati orang yang suka nyinyir itu ya, yang suka menyindir itu. Allahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan setelah isya insyaallah ada tanya jawab. Apa ada amalan yang bisa diamalkan agar hutangnya bisa dibayar? Yang pertama, cari duit, Pak. Sekarang ya, kalau enggak cari duit gimana mau bisa bayar utang gitu kan. Yang kedua, berdoa, minta. Adalah Rasulullah SAW setiap di sebelum salam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hutang dan dosa. Ya, dari dosa dan hutang. Maka ya, kita berdoa juga seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma qfini bihalalika an haramik. Ya. Itu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dibenarkan untuk kita kerja malam shift 3? Apakah tidak tabrakan dengan Al-Qur'an surat yang artinya tidak kujadikan malam untuk selimut atau istirahatmu dan siang untuk mencari nafkahmu? Ya kalau peraturan perusahaannya suruh shift 3 gimana? Antum mau bantah dengan ayat ini ke perusahaan, Pak, saya enggak mau shift 3. Ini ada ayatnya gitu. Ya silakan aja kalau mau dikeluarin gitu. Ya, kalau memang itu sifatnya kebutuhan, antum butuh cari duit dan ternyata di tempat kerja diberlakukan jam shift 3, jam malam. Memang secara kesehatan tidak sesuai gitu loh. Sebab Allah menjadikan malam untuk istirahat, siang untuk mencari nafkah. Maka kalau malam itu malah jadi untuk cari nafkah, siang buat tidur, pasti ya, karena itu menyelisih sunnatullah, menyelisih peraturan Allah dalam artian peraturan yang sifatnya kauniyah, bukan syariah, ya. Maka badan kita pun error biasanya, Pak. Makanya lihat saja orang yang selalu ya bangun malam untuk kerjanya di waktu malam aja. Mungkin di waktu mudanya sih enggak belum kerasa, tapi nanti sudah mulai tua udah kerasa tuh, Pak. Ya, sakit-sakitan, diabetes dan yang lainnya. Kenapa? Karena memang pola hidupnya tidak sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan di atasnya. Ketika sholat dua rakaat, tahiyat akhirnya iftirash apa tawaruk ya? Ikhtilaf para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat kalau dua rakaat untuk iftirash saja. Berdasarkan hadis Aisyah, wa kana Rasulullah SAW idza jalasa fi raka'ataini yaqulu at-tahiyyah wa kana yansibu rijlahu al-yumna wa yajlisu ala rijlihi al-yusra. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap dua rakaat beliau tahiyat dan beliau duduknya iftirash. Demikian pula dalam hadis Malik bin Huwairits bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dua rakaat dan duduknya iftirash. Allahu a'lam. Apa hukum orang tua menjodohkan anak laki-laki? Sedang anak laki-laki tidak mau dijodohkan, anak perempuan aja enggak boleh, apalagi anak laki. Karena laki-laki bisa menikahkan dirinya tanpa wali, Pak. Kalau misalnya antum mau menikahi akhwat, sementara emak pilihannya yang ini, tapi antum enggak suka akhwat itu, enggak mau, wah, saya mau yang ini. Emaknya enggak mau yang itu. Akhirnya antum diam-diam nikah sama dia. Sah enggak? Sah. Karena laki-laki itu tidak disyaratkan harus izin wali. Kalau dia menikah, ya udah menikah. Beda dengan perempuan, kalau perempuan harus izin wali. Iya. Harus. Menyemir rambut dengan warna coklat boleh, boleh. Yang dilarang kan cuma warna hitam. Iya. Yang dilarang oleh Nabi itu hanya warna hitam. Adapun warna coklat itu boleh. Apakah ke WC harus pakai penutup kepala? Enggak ada dalilnya. Justru yang sangat dianjurkan untuk selalu pakai penutup kepala itu waktu sholat. Penutup kepala maksudnya peci gitu ya, sorban. Sampai kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak pernah dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dalam keadaan hasirur ra's, dalam keadaan kepalanya tidak memakai penutup. Kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah. Jadi Nabi itu kalau sholat seringnya memakai penutup kepala, ya, peci ke, apa ke. Makanya kalau ada orang yang sholatnya selalu tidak pakai penutup kepala, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun ke WC, ya nggak masalah, dibuka penutup kepalanya. Ya. Ustaz mohon penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan pahala seorang yang sebesar gunung Uhud. Apa sebabnya ya, Ustaz ya? Itu yang di dalam riwayat Abu Daud itu ya, kata Rasulullah ada orang yang datang membawa pahala sebesar gunung-gunung Tuhama. Lalu kemudian Allah hancur leburkan. Kemudian ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah, kata Rasulullah mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggarnya. Jadi kalau di depan orang kelihatan takwa gitu, tapi ketika sendirian, ya menjadi orang yang tidak takut sama Allah. Itu, ya. Hadis itu sahih dari Abu Daud. Bolehkah berkunjung ke negeri yang penduduknya mayoritas non-muslim dalam rangka studi tour? Ini studi tour maksudnya apa sih? Apa yang dipelajari, maslahat apa tidak, manfaat apa tidak? Ya. Kemudian di sana juga kita terhindar dari fitnah apa tidak? Coba kita perhatikan deh. Kita pergi misalnya ke suatu tempat yang di situ mayoritas non-muslim, tapi dalam rangka untuk penelitian, ya silakan saja kalau memang dibutuhkan. Ya, selama itu ada hajat dibutuhkan, silakan. Tapi dengan syarat, syaratnya yang selama kita di sana kita tidak terkena fitnah. Karena kan terkadang yang di situ penduduknya non-muslim itu ya kebanyakan ya pasti fitnah merajalela di sana, Pak. Entah itu fitnah perempuan, fitnah syirik dan yang lainnya. Maka kira-kira kita bisa enggak, aman enggak dari fitnah ya ketika selama kita di sana itu. Ya ini juga harus kita pertimbangkan. Karena keselamatan akidah itu segala-galinya bagi seorang muslim ya, kal Islam azakumullahu ayyakum. Bagaimana maksudnya bahwa seseorang tidak akan masuk surga kalau surga di dunia saja belum merasakan? Ada itu perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan inna fid dunya jannah man yadkhulha lan yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada sebuah surga. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia ini, dia tidak akan merasakan surga-surganya akhirat. Apa itu? Yaitu mengenal Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ya. Maka orang yang enggak kenal Allah, akhirnya mereka kufur kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan surganya ya, akhirat. Karena memang mengenal Allah itu kelezatan bagi seorang hamba. Itu surga dunia kata ya Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Apakah lebih baik letih menghafal Quran atau letih mencari nafkah ya Ustaz? Tergantung. Kalau antum cari nafkah untuk anak istri wajib, sementara menghafal Quran tidak wajib. Tentu letih karena melakukan yang wajib lebih utama daripada letih dalam melakukan yang sunnah. Tapi kalau antum belum punya tanggungan, ya, antum cari nafkah tapi buat bukan untuk menanggung siapa-siapa, cuma kerja aja, duit ada, alhamdulillah buat makan sehari-hari. Maka tentu ya dilihat, ya. Kalau antum misalnya letih untuk menghafal Quran dan antum bisa mencari nafkah sambilan begitu, tentu itu lebih utama tentunya, ya. Kita lihat keadaannya ya. Akhul Islam ma'azakumullah wa iyyakum. Apa benar katanya Nabi Isa menghidupkan Sam bin Nuh? Ini riwayat Israiliyat, Pak. Yang jelas memang Nabi Isa itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghidupkan orang yang ya, yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan riwayat-riwayat Israiliyat itu kata Rasulullah tidak boleh didustakan, tidak boleh dibenarkan, udah biarin aja ngambang gitu loh. Kecuali kalau memang dalam Al-Qur'an dibenarkan atau hadis, atau dalam Al-Qur'an dan hadis didustakan harus kita dustakan. Ya makanya kata Rasulullah la tukadzibu an bani Israil wala haraj. La tukadzibuhum wala tusaddiquhum. Silakan bercerita dari Bani Israil, tapi kamu jangan mendustakan, jangan juga membenarkan kata Rasulullah SAW. Ya, itu sikap kita terhadap kisah-kisah Israiliyat, ya. Dan kisah-kisah Israiliyat itu banyak ya, tersebar terutama dalam kitab-kitab tafsir ya. Ya. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan tentang BPJS, tanyain aja deh ke Ustaz Erwandi. Ustaz, kalau sudah bersiwak tapi mulut tetap bau, Ustaz. Ya, apalagi ketika sedang berpuasa. Maka yang seperti ini dimaafkan namanya, Pak. Mas, tapi masalahnya malaikatnya tetap dekat enggak ya? Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Kalau bau mulutnya orang berpuasa, ya, itu memang berasal dari perut. Maka pada waktu itu wallahu a'lam, karena itu bau mulutnya dalam kebaikan dan di jalan Allah ya, tetap malaikat akan mendekat. Iya, tapi kalau untuk yang untuk selain itu saya nggak tahu. Tolong dijelaskan tentang perawan setengah janda, Ustaz. Jadi gini maksud saya. Jadi perawan-perawan di zaman Rasul itu pemalu banget gitu kan. Sehingga untuk mengatakan mau itu enggak malu gitu, enggak berat. Ya, akhirnya mereka diem. Diemnya itu menunjukkan kepada setuju. Biasanya yang mengatakan saya mau itu janda di zaman siapa? Zaman Rasul. Nah, di zaman sekarang perawan kayak janda, ya mau-mau gitu kan. Berarti kan makanya saya bilang tadi, ya zaman sekarang perawan setengah janda. Kenapa? Karena dia perawan tapi sifatnya kayak janda, maksudnya begitu, ya. Itu maksudnya akhwat. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.